Selamat datang di kanal podcast audio Unpad Media. Beragam materi audio informatif dan berkualitas dapat Anda temukan di sini. Selamat mendengarkan. Saya Vicky Satari, seperti yang sudah diperkenalkan. Saya pengajar di Departemen Manajemen dan Bisnis FEB Unpad. Sehari-hari juga sebetulnya pedagang kaos. Saya 18 tahun pelaku industri kreatif subsektor fashion, distro tepatnya. Saya juga aktif di komunitas, beberapa komunitas, salah satunya Bandung Creative City Forum, sebuah forum lintas komunitas kreatif di Bandung. Saya menggantikan Ridwan Kamil sejak Januari 2013 menjadi ketua BCCF. Saya juga aktif di Karang Taruna. Saya juga kebetulan dipercaya oleh Kota Bandung menjadi ketua tim manajemen pengajuan Bandung sebagai kota kreatif dunia versi UNESCO. Jadi kawan-kawan, sebetulnya Bandung hari ini sudah declare setara dengan 20 kota dunia lainnya. Jadi Bandung itu selevel dengan Singapura yang entah negara atau entah kota ya gitu. Kemudian juga ada Shanghai, ada Berlin, ada Seoul, ada Helsinki dan seterusnya. Mengapa Bandung bisa disetarakan dengan kota-kota dunia tersebut? Saya ingin mengulas dari definisi dulu. Jadi ada beberapa definisi berkenaan dengan kota kreatif. Jadi menurut Charles Landry, ada budaya kreativitas, ada kata menyuntikkan, jadi ada energi yang didistribusikan, didorong, ada kontribusi seni dan industri kreatif, menggerakkan dan memunculkan inovasi di wilayah perkotaan. Kemudian dari Biasini dan Landry juga, ada bicara tentang sumber daya budaya, kemudian ada metodologi kreativitas, jadi bahwa kreativitas itu sudah given, sebetulnya semua manusia punya kreativitas. Tapi diperlukan metodologi, oleh karenanya sebetulnya dunia pendidikan penting sekali beraktivitas di wilayah industri kreatif ini. Karena sejatinya bisa mendorong tentang ekonomi kreatif yang kolektif di sebuah platform yang namanya kota. Kemudian dari Richard Florida, salah satu imam besarnya dari ekonomi kreatif dunia, mengatakan bahwa harus ada kota tersebut memiliki 3T, yaitu teknologi, talenta, dan toleransi. Kemudian bicara tentang entrepreneurship dan ekonomi kreatif. Dan juga pada akhirnya bisa diakselerasi di wilayah ekonomi yang bisa menghasilkan pendapatan. Kemudian Westbury mengatakan bahwa bukan sebuah kota yang mapan. Jadi bukan bicara tentang kota-kota metropolis saja. Kota metropolis tapi tidak humanis sebetulnya juga nonsens gitu. Tapi juga bicara tentang bagaimana warganya melakukan eksperimen. Bahwa bagaimana mencoba gagasan baru untuk menciptakan hal-hal menarik ya. Dan juga ada ruang-ruang yang dinamis serta peluang untuk berekspresi dan berkarya dari warganya itu sendiri. Seperti kita tahu, kita sebagai negara berkembang yang mudah-mudahan terus maju gitu, ini banyak sekali sebetulnya peluang menjadi kreatif. Kalau negara maju itu sebetulnya tantangan kreatif untuk warganya udah sangat sedikit. Kenapa? Karena semuanya sudah beres oleh pemerintah, kurang lebih gitu. Tapi Bandung khususnya, Bandung ini ibu kota subkultur Indonesia. Bandung ini kota yang inspiratif sebetulnya begitu ya. Dan Unpad lahir di Bandung juga, walaupun kita sekarang berada di Jatinangor gitu ya. Ruhnya sama lah gitu. Poinnya adalah subkultur itu adalah peluang untuk kita semua. Bagaimana sebetulnya kita dari Civitas Akademika Unpad ini bisa betul-betul berkontribusi. Karena ruang itu ada gitu. Kemudian UNESCO Creative Cities Network mendefinisikan seperti ini. Oke, jadi ada yang namanya jejaring kota kreatif UNESCO. Itu sebagai institusi resmi dari UN berkenaan dengan inisiasi gerakan dari kreativitas di sebuah kota. Nah, saya sedikit juga ingin memaparkan tadi definisi ini berkenaan dengan angka-angka. Kenapa Bandung layak menjadi kota kreatif? Saya secara singkat saja ini karena sebetulnya kajian panjang lebar. Kami melakukannya di komunitas sudah nyaris 8 tahun ini gitu. Ada sekitar 12 indikator menjadi kota kreatif. Ya, termasuk ditambah dengan UCCN di sini. Jadi indikatornya ada beberapa hal, ada yang sama, ada yang berbeda tentunya, pendekatan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kami juga di komunitas sudah menginisiasi sejak tahun lalu ada yang namanya Creative Cities Conference di Bandung. Ada 10 prinsip kota kreatif. Apa yang disebut kota kreatif versi Indonesia sebetulnya yang layak? Kita mendeklarasikan bersama dengan 80 kota kabupaten kami. Ini inisiasi komunitas, inisiasi warga, bukan inisiasi pemerintah gitu ya. Jadi siapapun hari ini bisa melakukan banyak hal di negara ini kurang lebih begitu. Kata kuncinya saya sebutkan saja bahwa di sini bicara tentang menjunjung keanekaragaman sosial budaya. Kotanya harus inklusif yang kedua. Bahwa kotanya harus melindungi hak asasi manusia. Bahwa bicara tentang memuliakan kreativitas masyarakatnya. Bicara tentang kota yang tumbuh bersama lingkungan yang lestari. Bicara tentang memelihara kearifan sejarah, transparansi adil dan jujur, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, memanfaatkan energi terbarukan, dan bicara tentang fasilitas umum. Jadi yang basic dulu, sebelum menjadi kreatif sesungguhnya. Jadi ini adalah tahapan sebetulnya kita mencoba memapping potensi kreativitas di Bandung. Dasarnya dari mana? Dari potensi ekonomi kreatif tentunya. Bagaimana hierarki keputusan untuk memilih subsektor kita, karena di UNESCO ini ada 7 kategori kota kreatif. Pada akhirnya menurut statistik, Bandung kuat di 2 subsektor ini, di bidang desain dan fashion. Di bidang desain khususnya kuat di institusi pendidikan. Untuk di fashion sebetulnya dari sisi event dan dari sisi jejaring kota. Jadi sangat menonjol di 2 subsektor industri kreatif. Kita kenal ada 16 subsektor industri kreatif. Dan akhirnya kita pilih menjadi Bandung untuk didorong menjadi kota desain. Karena kebetulan menurut definisi ke UNESCO, desain ini, fashion ini masuk ke dalam kategori desain. Nah, bahwa ini adalah sebetulnya kutipan dari Charles Landry yang menjadi kata kunci sebetulnya Bandung masuk menjadi kota kreatif secara batiniah gitu ya. Bahwa faktanya masa depan berada di tangan kota-kota sekunder. Jadi harus percaya diri kita sebagai orang yang datang dari kota sekunder. Jadi bukan lagi kota-kota besar ibu kota gitu, tapi justru tantangannya di kota-kota kedua atau ketiga ataupun keempat. Karena setiap tempat dapat menjadi pusat berkelas dunia dengan menemukan bidang unggulannya, berpikir jangka panjang, kemudian mengembangkan kemampuan kompetitifnya dan beroperasi secara global. Poinnya adalah kenapa Bandung bisa menjadi kota kreatif. Bandung adalah kota pemuda, 68,4% populasi anak muda. Bandung punya 50 universitas perguruan tinggi. Bandung punya 12 BUMN. Tidak ada kota yang se-powerful Bandung sebetulnya. Bandung punya banyak pusat-pusat penelitian nasional seperti LIPI, Batan, semua ada. MIDC ada di Bandung. Kemudian universitas vokasional, pariwisata, tekstil ada di Bandung. Bandung secara geografisnya masih lebih menyenangkan dibandingkan Jatinangor gitu ya. Kemudian kotanya masih relatif manageable, jadi satu tempat ke tempat yang lain masih mudah dijangkau. Bandung punya 2 koridor, koridor arah timur ke perbatasan Jawa Tengah, itu banyak sekali kota-kota yang punya konten budaya. Bandung ke arah Jakarta, koridor barat, Bandung banyak sekali kota-kota industri. Jadi dimensi hulu hilirnya ini lengkap. Dan tepat Bandung memposisikan diri sebagai pusat R&D. Gitu. Okay. Nah, oleh karena itu sebetulnya dari kata-kata kunci yang tadi saya sampaikan, kami berkeyakinan Bandung bisa didorong menjadi kota kreatif dunia. Dan ini ada 7 kategori kota desain oleh UNESCO. Bandung kuat juga di sisi musik dan gastronomi atau kuliner. Tapi ada catatan yang harus dilengkapi oleh kami sebagai tim dosier yang harus melengkapi argumentasi kenapa Bandung layak menjadi kota kreatif oleh UNESCO. Salah satunya adalah dari nilai sejarah dan institusi pendidikan. Dari sisi musik dan kuliner ini dibandingkan desain, Bandung lebih kuat, lebih banyak dari sisi desainnya gitu. Bahwa ini ada, kami disyaratkan harus menyampaikan 3 dokumen berbentuk image kepada UNESCO yang merepresentasikan kreativitas Bandung di bidang desain. Image yang pertama adalah ini sebuah tampilan dari majalah Monocle, majalah desain dunia. Bandung sudah 2 kali masuk ke majalah Monocle ini, edisi khusus pula gitu ya. Kemudian secara produk, Bandung sangat sekali kaya berkenaan dengan produk kreatif dari semua sektor, di sisi desain. Dan secara kota infrastruktur, Bandung itu sangat bisa mendorong ambience perilaku dari warganya untuk kreatif, karena ruang-ruang kotanya sudah bersahabat dan inspiratif. Bahwa ada 4 kata kunci, ini karena waktu mungkin, Bandung menjadi kota kreatif itu dari sisi sudut pandang berbeda dengan Seoul yang atau Berlin yang secara infrastruktur kota langsung terlihat sebagai kota kreatif. Bahwa inisiasi kreativitas di Bandung itu ada dari sisi bottom up solution. Ada subkultur yang tadi saya sampaikan, bicara tentang masyarakat akar rumput dan human center, bahwa tiga kekuatan kreatif kota Bandung adalah people, place, and ideas. Cita-cita Bandung menjadi kota kreatif adalah di logo.bdg di tengah. Bahwa ini adalah pentingnya Bandung menjadi kota kreatif, kita bisa memastikan ada ekosistem ekonomi kreatif ini terus berjalan di Bandung. Ekonomi kreatif penting, ada 16 subsektor di sana dan 4 basis kreativitas, ya. Bahwa Bandung SDM-nya udah keren-keren, SDM yang keren melahirkan karya yang keren akan mendeliver produknya ke pasar yang sehat, pasar yang fair. Kemudian ada proses penciptaan nilai baru, jadi bukan hanya penambahan nilai, tapi penciptaan nilai. Itulah proses ekonomi kreatif yang akan mendorong berkenaan dengan city branding. City branding berbicara tentang artist and place making, juga tourism dan produk, dari sisi produknya, kualitas produknya. Dan mendorong bagaimana arah dan prioritas pembangunan kota. Ya, bahwa wali kotanya mungkin sudah kreatif, tapi masih ada 22 ribu PNS di kota Bandung, ini juga harus ikut kreatif. Dan seterusnya, harapannya ini menimbulkan competitiveness dari kota Bandung, yang ujung-ujungnya kita harapkan adalah kesepakatan dari warga. Ya, bahwa energi kreatif adalah energi yang terbesar di kota Bandung, semuanya harus kreatif, semuanya harus berdaya, nggak boleh lagi ngurusin, nggak boleh lagi buang sampah sembarangan, nggak boleh lagi melanggar aturan, dan seterusnya. Dan pada akhirnya ada massive movement. Karena desain yang kita pikirkan untuk Bandung adalah desain sebagai cara berpikir untuk memecahkan masalah, yang memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal dengan bijak dan cerdas, kemudian mampu menciptakan nilai dan makna yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan. Bandung bisa seperti ini karena hidup adalah udunan. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengunjungi kanal podcast audio Unpad Media. Temukan materi audio menarik lainnya di www.mediacenter.unpad.ac.id.